Cak Rul. Ada memang. Sama narpe nanti, Cak. Duh, Mbak, aku mau kerja, saya. Jangan tinggalkan aku. Iya, saya. Loh. Ada DSA. Ada. Dan Endra. Sampai jumpa. yo kudu sabar ora.